Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'lima li fadal istifada wal hasala tamasu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala lahir. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, kita masih nututi datang setelah maghrib. Jadi saya sendiri belum pulang ke rumah ini. Dari bandara langsung ke sini, dari umrah ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga tidak lupa mendoakan kalian semuanya yang hadir di majlis ini dengan keselamatan, dengan insyaallah disampaikan juga ke Haramain Madinah dan Mekah Al-Mukarramah dengan doa-doa yang baik. Alhamdulillah tidak lupa dengan jamaah majlis ta'lim ini. Dan karena tidak ada kitab, jadi mungkin hanya cerita saja bagaimana ke Madinah dan ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi kami bersama rombongan Dalwah Tour Travel itu dengan jumlah memang 451 orang. Jadi satu pesawat, ya, kita charter, kita sewa memang 451 orang termasuk bupati. Artinya semua di dalam pesawat kita-kita aja ini. Tidak ada orang lain, tidak ada orang Cinanya, tidak ada orang, semuanya jamaah kita. Alhamdulillah dengan itu kita lebih bebas, lebih nyaman. Kita semuanya, kita bisa baca wirid di pesawat dan lain sebagainya. Maka kita di situ alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik dan hidayat sehingga kita bisa melaksanakan pertama kali ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kota Madinah di situ terdapat jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, imam ahli Madinah, imam di kota Madinah, sahibul mazhab, mazhab Maliki, Imam Malik, beliau ini kalau di dalam kota Madinah beliau tidak pernah menggunakan sandal. Jadi beliau selalu berjalan dengan alas kaki, dengan tanpa alas kaki. Selalu menggunakan, tanpa menggunakan sandal ketika berjalan di kota Madinah. Beliau juga tidak mau mengendarai kendaraan dan tidak mau menaiki satu bangunan yang lebih tinggi dari kuburan Rasulullah SAW. Yang mana tidak lain ini karena adab beliau. Begitu beliau mengagungkan Nabi Muhammad, adab kepada Nabi Muhammad SAW, jadi selalu hadir di hatinya bahwasanya tanah-tanah di kota Madinah itu adalah tanah-tanah yang bekas daripada injakan telapak kaki Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya yang mulia, dan juga malaikat ribuan daripada para malaikat turun ke kota Madinah. Ya, jadi tidak mulia bagaimana suatu tempat yang di situ turun di dalamnya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang terbaik dan menjadi pilihan dalam umat ini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat yang lain hidupnya di kota Madinah. Ya, oleh karena itu ta'limnya Imam Malik di kota Madinah luar biasa. Sampai-sampai kalau dia mengajar hadisnya dan meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu waktu beliau ini disengat kalajengking di lehernya atau di bagian jenggotnya. Tapi di saat dia disengat kalajengking, dia tidak berhenti terus meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil menahan rasa sakit, dia teruskan hadis-hadis itu dibaca sampai benar-benar selesai majelis seperti biasanya. Sehingga tatkala selesai majelis, maka beliau mendapati bekas daripada gigitan kalajengking itu terdapat 16 bekas gigitan. Beliau dalam keadaan seperti itu tetap melanjutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena ta'dim li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau memutus majelisnya Rasul, tidak mau memutus hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hanya kala jengking. Bagaimana dengan hal yang lain? Kadang-kadang kita ini gara-gara HP aja hadis berhenti, Quran berhenti kan? Beliau tidak mau seperti itu. Ini kala jengking pun dia teruskan dan tidak mau memulai hadis kecuali setelah mandi dulu, pakai pakaian kebesarannya, pakai imamahnya. Itu tidak lain ta'zim li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik termasuk yang berpendapat bahwasanya Madinah ini afdal walaupun dari Mekah al-Mukarramah. Di situ ada khilaf bainal ulama, ya, di mana yang kota mana yang paling afdal, apa Madinah apa Mekah al-Mukarramah. Kalau kedua-duanya Mekah Madinah sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat lagi di antara ulama, Mekah Madinah ini dua kota yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Dua kota yang paling mulia yang ada di muka bumi, Mekah dan Madinah. Tidak ada yang lainnya. Ya, walaupun Hadramut pun masih di bawah kota Mekah dan Madinah. Karena tidak lain kemuliaan-kemuliaan di kota Madinah sangat luar biasa. Baru kemudian di kota Tarim, kemuliaan kota Tarim juga luar biasa setelah kota Mekah dan Madinah Munawwarah. Nah, cuma mereka berbeda pendapat Mekah apa Madinah yang afdal. Ada yang berpendapat, ya, bahasanya Madinah afdal, termasuk Imam Malik dan para sahabat yang lain. Sebagian sahabat juga berpendapat Madinah afdal. Ya, sebagian lain mengatakan Mekah afdal, termasuk Imam Syafi'i mengatakan Mekah afdal. Ya, dan ada lagi yang berpendapat bahasanya kalau dilihat nisbahnya kota Mekah kepada Allah, Baitullah dikatakan di situ, maka nisbahnya Madinah dikatakan Madinah Rasulillah, maka yang Mekah afdal karena dinisbahkan kepada Allah, Madinah dinisbahkan kepada Rasulullah. Kalau dilihat dari segi tempat hijrahnya, Madinah tempat hijrahnya Rasul dan Mekah tempat hijrahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalau dilihat dari sisi itu, maka Madinah lebih afdal karena tempat hijrahnya Rasul dan Rasul lebih afdal daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fa'ala kulli hal, kita katakan Mekah Madinah, ya, itu dua kota yang paling mulia. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya man mata fi ahadil ahramain bu'isa ya fil aminina yaumal qiyamah au kama qal. Barang siapa yang meninggal di salah satu daripada dua kota yang haram yaitu Mekah atau Madinah, maka dia nantinya di hari kiamat kelak dibangkitkan dalam keadaan aman, tidak takut azab, tidak takut siksaan, dalam keadaan tenang, di mana di saat itu orang lain dalam keadaan khawatir di mana tempatnya, apa di neraka apa di surga, khawatir apakah disiksa, khawatir dengan azab. Tapi di saat itu mereka yang meninggal di kota Mekah dan Madinah akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dalam keadaan aman dan tenteram. Itu salah satu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Madinah, keutamaan Madinah luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan Allahumma ij'al bil madinati dhifan ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan apa yang ada di kota Madinah itu barokahnya dua kali lipat daripada yang ada di kota Mekah. Apa yang ada di kota Mekah semuanya barokah. Karena kota yang mulia. Kalau kota yang mulia, kotanya mulia, berarti apa yang ada di dalamnya menjadi mulia. Ya, dan kalau orang kalau beribadah di kota Mekah luar biasa ibadahnya, ya, termasuk juga di kota Madinah luar biasa pahala daripada ibadah. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kalau dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilipat gandakan pahalanya sampai 100 sampai 1000 kali lipat. Jadi kalian sholat satu rakaat di kota atau di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu rakaat pahalanya seperti 1000 rakaat. Jadi luar biasa. Kalau kita mau sholat 1000 rakaat untuk mendapatkan pahala 1000 rakaat, kita susah kan mau sholat 1000 rakaat. Siapa yang bisa diantara kita yang sholat 1000 rakaat setiap hari? Ya, kalau tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mempunyai wirid 1000 rakaat. Tidak seperti Zainal Faqih Muqaddam punya wirid setiap harinya 1000 rakaat tiap hari sholat. Begitu juga dengan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Begitu juga dengan Ibis Abul Abbas Al-Mursi. Begitu juga dengan seorang wanita yang mulia, Tabi'ah Al-Adawiyah. wanita, tapi kehidupannya diisi dengan ibadah. Beda dengan wanita-wanita sekarang ini, hanya pikirannya dunia, kesenangan, hawa nafsunya. Tapi Robi al-Adawiyah, dia hanya punya misi, hanya punya semangat, himmah, ingin menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika ditanya, ya Robi al-Adawiyah, kamu ini kok bisa semangat dan tetap istiqomah sholat 1000 rakaat setiap hari? Maka beliau menjawab, aku ingin kelak di hari kiamat, di saat mereka semuanya makhluk manusia berkumpul, di situ ada nabi-nabi berkumpul, aku ingin aku ini dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad kelak akan mengatakan, ini lihat wanita dalam umatku bisa melaksanakan setiap hari 1000 rakaat, ini adalah termasuk wanita dalam umatku, bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diinginkan Sayyidatuna Rabi al-Adawiyah, tidak lain keinginannya, himmahnya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi Nabi Muhammad bangga. Oleh karena itu Habib Umar Al-Muhdhar, begitu juga Habib Umar Al-Muhdhar punya ibadah yang luar biasa. Termasuk ibadahnya Habib Umar Al-Muhdhar ini, baca Quran di tempat, di situ dikubur jasadnya, dia sudah membaca Quran sampai khatam lebih daripada 7000 kali khatam Qurannya ini. Belum sholatnya, belum yang lainnya. Ketika ditanya, dikatakan oleh anak-anaknya, wahai abi, wahai abati, wahai ayah, wahai bapak, kenapa kok sampai kamu ini sholat sekian-sekian rakaat setiap hari, kamu membaca Quran sampai lebih dari 7000 kali khataman di tempat kuburmu. Jadi dia menggali kuburan sendiri sebelum meninggalnya, dan itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Kalau seorang mempersiapkan kuburan, hukumnya boleh-boleh aja, bahkan dianjurkan dan disunahkan menyiapkan kuburan. Yang tidak dianjurkan menyiapkan kafan, itu memang tidak disunahkan, kecuali dalam dua keadaan, kafan dari yang halal ya, atau kafan itu kafan bekas dari orang soleh, kainnya orang soleh, bajunya orang soleh, atau wali min awliya illah untuk barokah, atau kafan itu murni halal, tidak ada subhatnya, dipersiapkan untuk dijadikan kafannya, maka disunahkan. Tapi kalau selain itu, maka tidak dianjurkan dan tidak disunahkan untuk mempersiapkan kafan terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Tapi kalau menyiapkan kuburan, itu dianjurkan. Sehingga Rabi bin Khaisam, dia juga termasuk yang menyiapkan kuburannya sebelum meninggalnya. Jadi kalau dia kadang-kadang mendapatkan hatinya keras, hatinya malas beribadah, malas mau sholat, malas mau baca Quran, malas mau tahajud, dia akan menganggap dirinya seakan-akan meninggal dunia. Dia masuk ke dalam ke liang kuburnya yang sudah digali, dan dia seakan-akan di situ menganggap dirinya sudah mati. Kemudian dia merenyek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada Allah, ya Allah irji'uni, rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak, ya Allah kembalikan aku ke alam dunia, aku janji kalau aku dikembalikan lagi ke alam dunia, aku akan berbuat amal soleh, aku akan berbuat ini dan itu. Maka di situ dia sendiri akan menjawab ketika itu, ya Rabi bin Khaisam, al-an raja'tuka ila dunia, wahai Rabi, sekarang aku kembalikan kamu ke dunia, faf'al ma gulta anifan, maka laksanakan dan lakukan apa yang kamu katakan, apa yang kamu niatkan tadi itu. Jadi sehingga dia bangkit dari kuburnya seakan-akan dihidupkan lagi dan diberi kesempatan kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang manusia ketika melakukan ibadah, anggaplah dia itu seakan-akan tidak ada kesempatan lagi oleh tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang lain. Rasul sendiri mengatakan dalam hadisnya, "Shalli salata muaddi." Kalau kamu salat, salatlah seperti orang yang akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi diberi kesempatan terakhir, seakan-akan setelah sholat ini akan mati, akan didatangi malaikat Israel dan meninggal. Jadi bagaimana sholatnya? Akan khusyuk, akan dibaguskan, dilaksanakan semua sunnah-sunnah. Ini sholat terakhir. Ya begitulah, setiap kali kita ibadah, setiap kali kita sholat, setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita zikir kepada Allah, kita anggap seakan-akan itu kesempatan terakhir kita zikir, itu kesempatan terakhir kita baca Quran. Ya Allah, mungkin biasa bisa jadi, karena kita juga sebetulnya dan sesungguhnya kita tidak tahu kapan umur kita. Jadi bisa jadi kita sholat itu sholat terakhir, bisa jadi malam ini kita mungkin tahajud, tahajud terakhir, bisa lagi kita besok pagi sudah tidak ada di alam dunia lagi. Ketapa lagi fi akhir zaman, kasura mautul fujaah, banyak mati mendadak. Ya, tadi ajak kami dapat kabar ada murid kami di pondok yang meninggal dunia. Tanpa ada sakit, tanpa ada tanda-tanda sehat walafiat, bahkan dia baru mengantar temannya ke rumah sakit ke dokter. Pulang dia meninggal dunia. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kita tidak tahu kapan dicabut, dan tanda akhir zaman adalah akan banyak orang yang meninggal dunia seperti ini, mendadak. Tambah banyak, tambah dekat kepada kiamat, tambah banyak orang meninggal dalam keadaan mendadak, tanpa ada tanda, tanpa ada sakit. Oleh karena itu, seyogianya ketika kita ibadah, kita anggap ibadah kita ini ibadah yang terakhir. Sehingga kita melaksanakan ibadah ketika itu dengan sempurna, dengan baik. Itulah yang dianjur dan diminta dan dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Habib Umar Al-Muhdzar ketika ibadah terus baca Quran di kuburannya sampai lebih daripada 7000 kali khatam, maka setiap kali ada tamu mengetuk pintu rumahnya, dibuka anaknya, anaknya membuka pintu rumahnya, nanti ketika tamu tanya, "Mana abahmu, ayahmu?" Pasti anaknya akan menjawab, "Ayahku ada di kuburan." Karena membaca Quran, karena ibadah, karena sholat di kuburan. Ada tamu lagi, di mana ayahmu? Di kuburan, di kuburan. Sampai suatu waktu, anak-anaknya mengadu kepada ayahnya, "Wahai ayah, kami malu kepada tamu-tamu. Setiap tamu-tamu tanya, mana ayahmu? Ada di kuburan." Bingung tamu-tamunya ini. Kita datang ke rumahnya orang, "Mana abah ente?" "Ada di kuburan." Di dalam kuburan lagi, bukan di kuburan, di dalam kuburan. Jadi enggak usah ibadah-ibadah seperti itu, katanya. Nah, kasihan, ente sudah masya Allah. Apa katanya Habib Umar Al-Muhdzar? "Ente mau aku ini dikalahkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita, padahal aku ini adalah laki-laki. Tidak pantas laki-laki kalah dengan wanita seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita harusnya laki-laki lebih daripada beliau." Itulah jawaban daripada Habib Umar Al-Muhdzar. Oleh karena itu, kita katakan Imam Malik radhiyallahu taala ta'adimnya kepada kota Madinah luar biasa, sehingga kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man zarani fi ba'da hayat ba'da mauti fa ka'anna mazarani fi hayati." Barang siapa yang berziarah ketika aku meninggal dunia, berziarah kepadaku, maka dia seakan-akan dia ziarah kepadaku di saat aku masih hidup. Seakan-akan sudah seperti Rasulullah hidup dia. Kemudian kita berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Man zarani wajabat syafaati." Barang siapa yang berziarah kepadaku, pasti dia akan mendapatkan syafaatku, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, "Man hajja falam yazurni faqad jafani." Barang siapa yang haji tapi tidak berziarah kepadaku, sebagaimana keanggapan sebagian orang bahwasanya tidak dianjurkan ziarah kepada Rasul, tidak dianjurkan ziarah kecuali ziarah ke masjidnya, bukan kepada Rasulnya, kepada kuburannya lah. Masjidnya Rasul tidak menjadi mulia kecuali karena siapa? Karena Rasul. Karena tidak ada Rasul, tidak ada kemuliaan di situ. Karena adanya Rasul masjid menjadi mulia. Karena adanya Rasul Madinah menjadi mulia. Ya, kalau kita dianjurkan ziarah kepada kuburan-kuburan orang biasa aja, Rasul mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu kami melarang kalian semuanya untuk ziarah kubur, dulu awal-awal Islam. Takut dan dikhawatirkan, karena masih baru, dikhawatirkan mereka ini menganggap kuburan sebagai Tuhan, disembah, diminta-minta. Tapi kemudian setelah ya sudah menjadi kuat keyakinan sahabat radhiyallahu ta'ala, Rasul mengatakan, "Fazuruha," maka sekarang berziarahlah. Fazuruha umum, laki ataupun perempuan. Fazuruha. Berapa manfaat ketika kita ziarah kubur? Kita bisa memberikan hadiah kepada orang mati ketika kita membaca Fatihah, ketika kita membaca ayat kursi, ketika kita membaca zikir di situ, kita memberi hadiah kepada orang-orang yang meninggal. Ya. Dan juga dengan memberikan hadiah kepada mereka, kita akan diingat dan disebut-sebut oleh mereka yang berada di alam barzah. Kita memberikan bacakan Fatihah satu kali kepada amwat muslimin misalnya, atau hazihil maqbarah. Mereka yang ada di tempat itu akan menerima hadiah Fatihah kita berbentuk hadiah yang berupa cahaya, yang cahaya itu akan dibawa oleh malaikat dan kemudian diberikan kepada orang tersebut, "Suh, ini hadiah Fatihah dari fulan, memberikan hadiah kepadamu." Sehingga ketika itu dia sangat gembira. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Mal mayyitu fil qabrihi illa kalorik al-mughawwis yantadiru da'watan min akhihi aw sahibihi aw sadiqin lahu fa in lahiqathu kanat ahab ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Tahukah kalian bahasanya orang yang sudah meninggal dunia dan sudah dikubur, maka demi Allah dia itu bagaikan seorang yang mau tenggelam, mau tenggelam di lautan, di air. Apa yang diharapkan ketika orang mau tenggelam? Diharapkan meminta pertolongan agar ada orang yang menariknya, ada orang yang menolongnya. Harapannya sangat besar ketika itu. Dia tidak peduli lagi dengan hartanya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di rumahnya atau keluarganya. Yang penting ada yang menolong ketika itu. Begitulah orang yang sudah meninggal dunia, begitulah orang yang sudah di alam barzah. Dia sangat mengharap bacaan Fatihah ataupun doa daripada saudara-saudaranya yang masih hidup-hidup, seperti harapan orang yang mau tenggelam tadi itu. Dan ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan, kana ahab ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih menyenangkan baginya, lebih menyenangkan daripada dia diberikan dunia dan seisinya. Ketika kita mendapatkan rezeki 1 juta, 2 juta, 100 juta, wah kita luar biasa akan senang. Ini senangnya bahkan lebih daripada senangnya orang yang diberi dunia dan seisinya, orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Oleh karena itu ketika kita melewati kuburan misalnya, kita baca Fatihah, Al-Fatihah, ila ambat hadhil maqbarah min ahli la ilaha illa atau minal muslimin. Al-Fatihah kita hadiahkan kepada penghuni-penghuni kuburan yang ada di pemakaman ini, daripada orang-orang Islam, daripada kalangan muslimin, karena kita khawatir nanti di situ ada orang kafir, ada orang Kristen, kita bacakan Fatihah. Fatihah padahal orang Kristen kuburannya kita bacakan Fatihah. Jadi kita katakan min ahli la ilaha illa atau min amwatil muslimin. Maka ketika itu mereka semuanya akan senang mendapatkan hadiah, dan mereka akan mengenal kepada kita, si fulan memberikan hadiah Fatihah kepada kita, akan diingat, oh ketika kita meninggal mereka sudah kenal kita. Kita masuk ke alam barzah ketika itu, ketika nanti kita dicabut ajal kita dan masuk bersama mereka ke alam barzah dengan ruh kita, jasad mungkin sudah meninggal tapi ruh tetap ada dan tetap kekal. Maka ruh nanti tergantung amal masing-masing, bisa disiksa, bisa juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa raudhah min riyadil jannah, kuburan kita, bisa hufrah min hufarina, bisa menjadi kuburan penuh dengan api, penuh dengan siksaan, naudzubillah. Tapi kalau kita mempunyai amal yang soleh, kita bisa saling berziarah. Kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, kita senang seperti kebun surga. Kita bisa berziarah kepada wali-wali Allah, bisa bertemu dengan si fulan-fulan yang meninggal dunia daripada orang-orang yang baik. Kalau kita punya amal yang baik juga, maka di situ kita akan dikenal oleh mereka, penghuni-penghuni. Kenapa? Karena kita suka mengirimkan Fatihah dan hadiah kepada mereka, dan mereka tahu. Oleh karena itu jangan teledor, apalagi ngirim Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita. Ya, itu jangan sampai diteledorkan. Dikatakan tarku du'a lil walidain yurisu al-fakr. Bahasanya yang teledor mendoakan orang tuanya itu menyebabkan orang tersebut biasanya akan hidup dalam kefakiran. Nauzubillah dzalik. Nah, oleh karena itu ketika orang berziarah kepada orang biasa aja, dikatakan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, orang yang berziarah kepada wali min auliya'illah misalnya, ziarah wali songo, ziarah wali fulan, ziarah kiai fulan, ziarah habib fulan, dia akan mendapatkan salah satu daripada dua. Kalau dia tidak mendapatkan maqam yang diberikan kepada orang yang dia ziarahi, maka dia akan mendapatkan, paling tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kubur orang yang dia ziarahi dalam keadaan bersih dan suci dari dosa-dosanya. Minimal itu katanya Habib Bakar bin Abdul Al-Attas. Kalau ini kuburan wali Allah, apalagi kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidina Bilal bin Rabah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal tidak bisa lagi nyaman hidup di kota Madinah. Karena dia tidak tahan lagi melihat bekas-bekas atau asar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat masjid tidak ada lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, melihat mimbar tidak ada lagi Rasul berdiri di atas mimbar seperti biasa, sehingga dia sedih selalu. Dia pergi dan pindah ke negeri Syam. Dan dalam waktu yang lama Bilal ini tidak berziarah kepada Rasul. Dalam mimpi Bilal bin Rabah di Syam, di Syria sekarang, Itu dalam mimpinya dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ketika itu dalam mimpinya mengatakan kepada Bilal, "Ma hadzihil jahwa ya Bilal? Ma hadzihil jahwa ya Bilal? Apa permusuhan ini? Kenapa kamu tidak berziarah kepadaku? Ama ana laka an tazurani? Tidaklah sudah waktunya kamu berziarah kepadaku." Ditegur Sayyidina Bilal tidak ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Bangun dari tidurnya Sayyidina Bilal langsung berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kota Madinah dia langsung menuju kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia di situ menangis, mencium-cium kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia di situ tidak kuat sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meminta kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu untuk mengumandangkan azan sebagaimana Bilal menjadi tukang azan Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meminta kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam saat hidup. Maka di situ Sayyidina Bilal naik ke tempat azan seperti biasa dahulu Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Maka di saat asyhadu Allahu akbar Allahu akbar, maka di situ mereka kaget, penghuni-penghuni Madinah, penduduk-penduduk kota Madinah dikagetkan dengan suara Bilal yang lama tidak terdengar setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, mereka semuanya penduduk kota Madinah teringat keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Karena Sayyidina Bilal tidak azan kecuali di masa Rasul sallam hidup, tidak setelah Rasul wafat tidak pernah azan lagi. Maka di saat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kota Madinah menjadi gempar. Mereka ada yang mengatakan Bu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dibangkitkan lagi Rasul, telah hidup lagi Rasul, teringat-ingat Rasul ada di hati mereka penduduk kota Madinah. Jadi ketika mendengar suara Bilal, tidak lain penduduk kota Madinah mengingat lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya penduduk kota Madinah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Sayyidina Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sampai di situ dia tidak bisa lagi melanjutkan azannya. Karena teringat ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad, Sayyidina Bilal menangis tidak kuat lagi melanjutkan. Teringat kepada Rasul. Bahkan Sayyidina Bilal ketika di akhir wafatnya Rasul mau, Sayyidina Bilal mau meninggal dunia, keluarganya kumpul di sampingnya, di sekitarnya. Keluarganya mengatakan, wah husna, alangkah sedihnya Sayyidina Bilal akan dicabut nyawanya, akan meninggalkan keluarganya. Tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal? Alangkah senangnya. Di saat mau meninggal dunia, mau dicabut nyawanya, dia makan malah mengatakan, alangkah senangnya, alangkah bahagianya. Hodan nalqa Muhammadan wa hisba. Kami sebentar lagi akan bertemu dan berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Mau meninggal malah farhan. Inilah yang terjadi kepada Abdullah bin Zaid, sahabat yang betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya. Ketika di tengah jalan dia mendengar wafat Rasul, dengar berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung mengangkat kedua tangannya, beliau meminta kepada Allah, "Ya Allah, kalau betul-betul memang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka mulai saat ini butakan mataku ya Allah." Di saat itu juga Allah mengabulkan doanya, dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau tidak mau lagi melihat sesuatu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang menjadi kesenangan dan kebahagiaan sahabat memandang kepada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala selalu lazim berduduk bersama Rasul. Sehingga ketika ditanya, apa yang paling menyenangkan ketika kamu hidup di dunia wahai Abu Bakar? Salah satunya dia menyebutkan julus baina yadek. Ketika ditanya oleh Rasul, apa ya Abu Bakar yang membuat kamu senang daripada kehidupan dunia ini? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, al-julus baina yadek. Ya Rasulullah, yang membuat aku senang hidup dunia, aku bisa duduk bersamamu, bisa memandang wajahmu. Maka Sayyidina Abu Bakar selalu ikut hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang Sayyidina Abu Bakar sendiri kalau sudah pulang ke rumahnya tidak tahan. Dia tidak kerasan di rumahnya, tidak bisa lama-lama di rumahnya. Kenapa? Ingin kembali lagi ke rumah Rasul, ingin kembali lagi ke masjid Rasul sehingga bisa memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap malam tahajud dia bangun tidak lain mengatakan, wa Muhammadah wa syauqa, wahai Nabi Muhammad, alaka rindunya, alaka rindunya. Dia sambil mengangkat kedua kakinya merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita heran kadang-kadang kalau ada seseorang cinta kepada Rasul tapi tidak cinta kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini yang dikatakan cinta sebenarnya? Cinta kepada seseorang pasti cinta kepada keluarganya, pasti cinta kepada sahabat-sahabatnya, pasti cinta kepada apa yang berkaitan dengannya, kesukaannya. Rasul cinta kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mendidik mereka, mengajari mereka. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wallahi la anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma bala nisfa muddihim wala nasifahu ma bala mudda ahadihim wala nasifahu. Andai kata di antara kalian ada yang bersedekah sebanyak Uhud, gunung Uhud berupa emas, maka demi Allah pahalanya tidak akan sama dengan pahala sedekahnya sahabat, walaupun hanya satu mud. Satu mud tidak sampai satu kilo, ataupun walaupun separuhnya, kata Rasul, tidak akan menyampai pahala sedekahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka cinta kepada Rasul harus cinta kepada sahabat, cinta kepada Rasul harus cinta kepada keluarga Rasul, cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita berziarah, masya Allah, kita teringat di kuburan Rasul ini, itulah kamar Rasul, itulah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah kamar yang di situ Rasul tahajud nangis, di situlah kamar Rasul sholat sampai kedua kakinya bengkak, di situlah Rasul tidur, di situlah Rasul bertemu dengan keluarganya, di situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan keluarganya, di situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semua ulama sepakat bahwasanya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Ini tidak ada khilaf. Kalau yang tadi yang ada khilaf, Mekah apa Madinah yang afdal? Kalau kuburan Rasul tidak ada yang khilaf. Lebih afdal dari segala-galanya, bahkan lebih afdal dari Ka'bah sekalipun. Bahkan lebih afdal dari Arsy sekalipun. Jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Jasad Rasul yang dikatakan kalau bukan karena Rasul, Allah tidak akan menciptakan alam ini, tidak akan menciptakan langit dan bumi, tidak akan menciptakan surga dan neraka. Jasad Rasul yang mulia ada di dalam kubur tersebut. Maka itulah wilayah atau tempat yang dikatakan oleh Allah tempat yang paling afdal. Beribu-ribu kali Jibril turun di situ. Di situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya tidur di situ, berada di situ. Maka dikatakan oleh ulama, kalau kamu bisa ziarah kepada wali Allah, maka itu luar biasa. Tapi akan lebih baik lagi dari itu kalau kamu bisa ziarah ke rumahnya, ke rumah wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ditinggal. Kenapa? Di rumah itu seorang wali itu beribadah kepada Allah. Di rumah itu seorang wali itu nyambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barokahnya lebih besar, lebih banyak daripada menziarahi kuburannya. Ya begitulah kita berziarah ke kuburan Rasul. Itu bukan hanya kita ziarah ke kuburnya, tapi kita ziarah ke tempat rumahnya, ke tempat di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Rasul dimandikan, dan di situlah ketika Rasul wafat radhiyallahu ta'ala, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berduyun-duyun. Ya, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat sahabat radhiyallahu anhum tidak kuasa menahan sedih, sampai-sampai di antara mereka ada yang lumpuh, tidak bisa berdiri lagi. Kaget melihat kabar wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang membisu, Sayyidina Utsman tidak bisa berkata apa-apa. Seakan-akan orang yang membisu tidak bisa mengucapkan kata apapun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan-akan seperti orang gila. Dia mengatakan bahwasanya siapapun di antara kalian yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal, aku penggal lehernya. Tidak percaya. Karena terkaget betul ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kan mereka betul-betul sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar orang lain tidak ada hubungan dengan kita meninggal seperti biasa. Tapi kita mendengar kabar orang tua kita, ibu kita meninggal, kita kaget. Kenapa? Orang yang kita cintai. Begitulah sahabat, ketika mendengar orang yang mereka cintai melebihi daripada cinta mereka kepada keluarganya, yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dikagetkan ketika wafatnya Rasul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq aja yang tegar ketika itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mengatakan bahwa siapa yang menyembah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal, tidak mati selama-lamanya. Situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga yang menentukan kuburannya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyampaikan bahwasanya Rasul pernah bersabda bahwasanya seorang nabi itu akan dikubur di tempat di mana seorang nabi itu meninggal dunia. Maka sehingga ketika itu menjadi kesepakatan para sahabat yang sebelumnya terjadi perselisihan. Di antara mereka ada yang mengatakan wafatnya ketika Rasul wafat, nabi jasadnya dikubur di Palestina sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Ada yang mengatakan dikubur di Mekah, dikembalikan ke Mekah karena tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dikubur di Baqi, ada yang mengatakan yang lain. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan tidak, dikubur di tempat di mana Rasul meninggal dunia. Maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur. Kita tahu di situ bukan hanya ada Rasul. Di situ juga ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tiga orang yang paling mulia dalam umat ini kumpul jadi satu. Bagaimana tidak betul-betul menjadi nikmat yang luar biasa kalau kita berziarah kepada mereka semuanya. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu waktu ketika hidup, Rasul di rumahnya, datang Sayyidina Abu Bakar mengetuk pintu beliau. Rasul tanya dari dalam siapa? Abu Bakar, suruh masuk. Dipersilahkan masuk. Rasul masuk di situ, Sayyidina Abu Bakar masuk kepada Rasul dan duduk di samping Rasul. Kemudian ada ketukan pintu lagi yang kedua, ditanya siapa? Umar bin Khattab. Maka Rasul juga menyuruhnya untuk masuk. Sayyidina Umar masuk, duduk di samping Rasul. Ya, di belakang sedikit, menggeser di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampingnya lagi, tapi di belakangnya sedikit daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian datang lagi Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika mengetuk pintu, Rasul tidak mempersilahkan masuk terlebih dahulu. Tapi tunggu dulu. Rasul membetulkan posisinya, karena ketika itu Rasul agak tidur-tidur. Jadi dia duduk merapikan bajunya. Oleh karena itu termasuk keutamaan Sayyidina Utsman, Rasul sendiri senggan. Rasul sendiri malu kepada Sayyidina Utsman. Jadi kalau ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasul biasa-biasa aja, Sayyidina Umar masuk biasa. Tapi ketika Sayyidina Utsman yang akan masuk, Rasul membetulkan posisinya, membetulkan bajunya, pakaiannya. Sayyidina Utsman, bahkan malaikat pun tastahi min Sayyidina Utsman. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini Sayyidina Utsman keutamaannya, karena Sayyidina Utsman mempunyai sifat malu yang biasa sehingga malaikat bahkan Rasul segan dan malu kepada Sayyidina Utsman bin Khattab. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masya Allah, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kelebihannya. Iman yang ada di hatinya, ta'dim kepada Rasul, itu yang betul-betul menjadi keunggulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu waktu bahwasanya andai kata pohon-pohon yang di dunia ini dijadikan sebagai pena sedangkan lautan itu dijadikan sebagai mensinya, tintahnya, untuk menulis manakib Sayyidina Umar bin Khattab, kebaikan dan fadilah Sayyidina Umar bin Khattab, itu belum cukup, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Maka Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Umar itu adalah hasanah min hasanat Abi Bakar. Sayyidina Umar itu satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi jauh lebih baik lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibanding daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Sayyidina Abu Bakar dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La wuzina imanu Abu Bakar ala iman hadhil umma la raja." Andai kata iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ditimbang dengan imannya semua umat ini, akan lebih berat umat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibanding semua imannya umat ini. Kita tahu dinamakan Siddiq, kenapa dinamakan Siddiq? Di saat Isra Mi'raj, semua orang meragukan, bahkan mengingkari, membohongi kalau Rasul itu pergi ke Masjidil Aqsa. Bahkan Rasul mengatakan pergi tembus 7 langit, bahkan ke Arsy bertemu Allah, turun dalam semalam, cuma semalam ke Masjidil Aqsa. Itu zaman dulu tidak ada pesawat. Mereka mengingkari, mereka membohongi, mereka ada yang meragukan. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya, mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. "Sob, ini kita punya teman yang kamu katakan dia itu nabi, dia itu rasul, dia mengatakan begini-begini. Maksudnya apa?" Biar Sayyidina Abu Bakar itu ragu. Biar Sayyidina Abu Bakar itu tidak percaya lagi kepada Nabi Muhammad. "Ini yang kamu percayai, nabi seperti ini ngaku seperti itu?" Apa katanya Sayyidina Abu Bakar? "Wallahi demi Allah, kalau dia bercerita yang lebih dari itu sekalipun, di pagi hari, di sore hari, setiap hari dia cerita seperti itu, kejadian baru-baru, aku tetap mempercayainya." Itu iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di luar biasa keimanannya. Sayyidina Umar bin Khattab, kelebihan dalam amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Semuanya punya kelebihan. Fa'ala kulli hal, ketika Sayyidina Utsman masuk, Rasul membetulkan posisi dan pakaiannya. Maka Sayyidina Utsman kemudian dipersilahkan untuk masuk. Sayyidina Utsman berdiri di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan itu kejadian di saat itu memberi isyarat kuburan mereka sekarang ini. Dan betul kuburan mereka saat ini seperti sesuai posisi mereka saat itu. Jadi Rasul di paling depan ke arah kiblat, Rasul paling depan, kemudian di belakangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di belakang Rasul, tapi bukan di belakang Rasul tepat, agak mundur. Itu adab. Kalau kita punya aturan, aturan di kitab-kitab, aturan di kuburan, ya itu semuanya sejajar. Yang paling depan kemudian belakangnya persis sejajar, enggak belok-belok. Tapi ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur, kemudian Sayyidina Abu Bakar di belakangnya tapi belok mundur. Kenapa? Adab. Sayyidina Abu Bakar tidak mau dikubur sejajar kepalanya dengan kepala Rasul, tapi mundur. Kepala Sayyidina Abu Bakar di bahu atau di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikubur lagi di belakangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun juga adab dengan Sayyidina Abu Bakar, tidak sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar, mundur lagi. Kepala Sayyidina Umar bin Khattab sejajar dengan dada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu bagian yang kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kosong di belakangnya. Itu nanti akan menjadi tempat dikuburnya Nabi Allah Isa alaihi salam ketika turun ke dunia nanti. Dan di situ Nabi Allah Isa yang akan berperang, termasuk yang diperangi nantinya dan dikalahkan nantinya adalah Ad-Dajjal yang menjadi fitnah di akhir zaman, menjadi tanda hari kiamat. Termasuk tanda yang besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Ketika Dajjal muncul dengan tulisan kafir di dadahnya, di dahinya, dan dengan mempunyai mata yang hanya satu, tapi di situ dia bisa memperlihatkan kepada orang-orang surga di tangannya, neraka di tangannya, sehingga orang akan mempercayainya kalau dia Tuhan. Tapi fitnah tersebut akan terjadi kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang lemah imannya dan tidak akan bisa masuk ke kota Madinah dan kota Mekah Al-Mukarramah. Ini termasuk dua kota kemuliaannya adalah tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Di saat mereka orang-orang yang munafik, yang lemah. Al-Fatihah insyaallah, ini waktunya sudah habis. Fatihah ila hadin. Ana Allah Subhanahu wa ta'ala yataqabbal jami' wa yakhrijun usdur yufari kuru sayyidul qulubi matulana wal hubb wa ila hadratin nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.